Ya, karena itu kaidahnya di dalam hadis bahwa jarh al-mufassar muqaddam ala at-ta'dil. Jarh yang diterangkan sebab kenapa dia dijarah itu lebih didahulukan daripada apa? Daripada ta'dil. Ya, jelas ya? Ini sebenarnya permasalahan isyarat tarawih hanya dimunculkan oleh sebagian orang. Kalau salat yang sendiri sudah lama selesai dari isyarat tarawih. Ya. Sudah lama selesainya. Bahwa mereka ini akan kibir, ya, memecah belah dan seterusnya itu sudah lama selesai. Tapi ada sebagian orang yang apa namanya ingin jadi pahlawan kesiangan, ya, pokoknya memunculkan masalah-masalah yang seperti ini menyibukkan salafiyin dari ilmu. Dan ada sebagian orang lain seakan-akan seluruh usul ahli sunnah itu adalah mentahdir isyarat. Jadi mana-mana kerjanya hanya itu saja. Atau kebanyakan pembicaraan adalah itu. Ya, dan kadang menyebabkan berjelek sangka pada sebagian orang, ya, disebabkan karena masalah sikap terhadap istiqamah.